Selamat sore Bapak Irwan. Selamat sore. Ya, silakan. Kalau saya jadi ini apa panitianya, saya matiin tuh AC-nya tuh. Sangat saya ketapa sama saya tuh palanya. Ya udah, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Silakan 633-9160 kembali untuk Anda yang juga ingin ikut berkomentar mengenai fenomena ini. Anda boleh menyampaikan opini Anda di Businessman Opinion. Kami membuka line interaktif di 633-9160. 633-9160. Kompas memuat foto seorang anggota DPR yang duduk di belakang label FPG tertidur lelap ketika mengikuti sidang pengambilan keputusan dalam rapat kerja antara pemerintah dan panitia khusus. Ada yang mengatakan ini menunjukkan bahwa rapat-rapat di DPR tidak betul-betul serius. Bagaimana komentar Anda? Bapak Handi, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan. Pak Seven, para pendengar saya. Bu, kalau saya mau komentar gini, kalau emang udah nggak layak jadi anggota, udah janganlah, tidur aja di rumah mendingan. Menjenong cucu gitu, makasih. Oke, Ibu Ani. Mare. Silakan Ibu. Saya mau tanya, di situ boleh buka pijat refleksi enggak? Asik. Oke. Captive market ya Ibu ya. Ya, silakan 633-9160 kembali Kang Ibu untuk Anda yang ingin juga berbagi opini, menyampaikan pandangan Anda mengenai fenomena ini. Kita masih menyoroti mengenai anggota DPR yang tertidur lelap ketika mengikuti sidang pengambilan keputusan, di mana ini menunjukkan bahwa rapat-rapat di DPR memang tidak betul-betul serius. Bapak Jimmy. Ya, sore. Silakan Pak Jimmy. Dari dulu orang-orang kayak begitu dipiara terus ya, Mbak ya. Enggak usah ada mereka kan enggak masalah, presiden dipilih langsung, gitu aja, Mbak. Oke, okay, terima kasih. Silakan kembali 633-9160 di belakang Bapak Jimmy, Ibu Fetty. Selamat sore. Halo. Ya, silakan Ibu. Gini Mbak, saya kan udah sering juga ngomong ya di sini. Saya menghimbau masyarakat Indonesia supaya tidak memilih lagi beliau-beliau yang hadir untuk tidur, yang tidak memperjuangkan aspirasi-aspirasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Silakan kembali 633-9160 untuk Anda mitra bisnis. Bapak Hernan, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Itu enggak apa-apa, Bu. Ketiduran begitu enggak apa-apa. Toh ngambil keputusannya kan sebelum rapat juga sudah diputuskan ya, kan bisa lewat bawah meja atau apa ya, transaksinya. Gitu aja. Oke. Okay. Iya. Iya, masih banyak kesempatan. Silakan 633-9160. Bapak Ahong. Maklumin Abah, mungkin lagi sakit kali, makasih. Ya, oke, okay. di belakang Bapak Ahong, adakah lagi 633-9160 untuk Businessman Opinion. Masih banyak kesempatan kalau Anda juga ingin berkomentar ya, menyampaikan pandangan Anda mengenai anggota DPR yang tertidur ketika mengikuti sidang, di mana ini menunjukkan bahwa rapat-rapat di DPR ini tidak betul-betul serius. Kami masih memberikan kesempatan kalau Anda juga ingin sharing opinion bersama PAS FM untuk Businessman Opinion. Bapak Sulaiman, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan. Kalau seperti itu ya, sebaiknya dibawa bantal aja sekalian ya, Bu. Ya, kali lebih enak ya. Kasihan, Bu, itu rakyat udah ngasih uang buat mereka, kan gajinya cukup besar ya. Kasihan hanya cuma tidur-tidur begitu aja, Bu. Oke, okay, Bapak Adi. Ya. Silakan Pak Adi. Siang, Bu. Ya, silakan. Ya, ini sebaiknya saya usulkan supaya nanti kalau anggota permen mengadakan sidang di ruang yang enggak ada AC aja ya, Bu ya. Kok dia dingin enak gitu buat tidur di situ, Bu. Ya, okay. Ya mulai besok ayolah kali ya kalau umpamanya diadakan rapat-rapat itu di ruang yang enggak ber-AC aja deh, Bu. Maka itu usul saya, Bu. Oke. Okay. Yeah. Iya.